Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Telah kita sebutkan penjelasan dari al-muallif rahimahullah bahwasanya seseorang yang mengingkari kewajiban salat namun mengimani menetapkan menjalankan semua dari syariat-syariat Islam yang lainnya dikatakan sebagai seorang yang kafir berdasarkan kesepakatan mereka para al-ulama. Penjelasannya telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Sekarang kita bacakan perkataan muallif rahimahullah. Fama'lumun anna at-tauhida huwa a'zamu fariidatin ja'a biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka merupakan sesuatu yang diketahui oleh kita seluruhnya bahwasanya tauhid adalah sebesar-besar kewajiban yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tauhid adalah kewajiban yang paling besarnya. Bahkan dengan tauhid inilah Allah menciptakan jin dan manusia. Dengan tauhid inilah Allah mengutus para nabi dan rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Dan dengan sebab tauhid Allah pisahkan antara ahli jannah dengan ahli nar. Sehingga tauhid adalah kewajiban Allah yang paling besarnya dan itulah hak Allah yang wajib dijalankan oleh seluruh hamba-hambanya. Naam. Wa huwa a'zamu min as-shalah. Kewajibannya jauh lebih besar dibandingkan salat. Waz-zakati was-shaumi wal-hajj. Lebih besar pula dibandingkan kewajiban zakat dan kewajiban puasa. Naam. Tauhid itu lebih besar. Wal hajj demikian pula haji. Tauhid mengungguli itu seluruhnya. Tauhid pada urutan pertama dari kewajiban yang paling besar yang Allah wajibkan kepada semua hamba-Nya. Fa kaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhil umur kafara walau amila bikulli ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana keadaan seseorang yang dia mengingkari salah satu dari perkara-perkara ini dikatakan kafir walaupun mengamalkan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jahada tauhid allazi huwa dinur rusul kullihim la yukaffar. Namun berdasarkan anggapan orang-orang musyrikin zaman sekarang, para kuburiyin, mereka mengatakan seseorang yang mengingkari tauhid yang itu merupakan agama para rasul seluruhnya tidak kafir. Ini jelas pengingkaran yang tidak didasari dengan dalil. Naam. Antum bisa dengar suarana? Hah, Yusuf, dengar suarana? Ya, naam. Jelas. Sebelah sana. Pak Ahmadi, dengar suarana? Ya, dengar. Belakangnya. Abu Nabilah, dengar? Nah, Abu Kalia, dengar? Naam. Karena pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan syubhatnya mereka para musyrikin, para penyembah kubur. Mereka berdalih bahwasanya seseorang yang tidak bertauhid selama dia sholat, selama dia berhaji, berpuasa, maka dikatakan sebagai seorang yang muslim. Ini syubhat yang butuh diluruskan. Syubhat yang butuh untuk kemudian kita tolak syubhat ini dengan dalil dari Al-Quran dan penjelasan dari mereka para al-ulama. Nah, karena dengan syubhat ini akan menyebabkan seseorang bermudah-mudah dalam perkara tauhid. Dengan sebab ini dijadikan dalih benarnya perbuatan menyembah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Selama mereka sholat tidak dikatakan sebagai seorang yang musyrik. Selama mereka melakukan puasa tidak dikatakan sebagai seorang yang kafir. Naam. Dan subhanallah, di tengah-tengah kita keadaan seorang yang seperti ini demikian banyak. Banyak kita melihat orang-orang yang bertaqarrub kepada selain Allah dalam keadaan dia sholat. Banyak kita melihat seseorang yang melakukan ritual-ritual kepada jin, dia masih berpuasa. Naam. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Bahkan pada sebagian keadaan kita melihat banyak orang-orang terfitnah dengan apa yang nampak pada diri seseorang berupa kesolehan, berupa zuhud, dan yang semisalnya. Sehingga terjatuhlah mereka ke dalam perkara kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengkultuskan seorang yang dilihat sebagai seorang yang alim. Bahkan menganggap bahwasanya air yang dibasakan oleh sang alim ini mampu menyembuhkan anaknya. Bahkan ketika seseorang berkeinginan untuk membuka usaha, dia mengundang seorang yang alim, seorang yang soleh secara zahir, kemudian meminta kepada sang soleh ini untuk membacakan apa yang dia bisa baca di tokonya. Tujuannya adalah agar supaya tokonya mendapatkan rizki yang berlimpah dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Ini banyak kita menjumpai yang demikian. Padahal kalau semisal kita melihat dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yang demikian termasuk dari kesyirikan. Ketika seseorang bergantung kepada selain Allah, dia percaya makhluk selain Allah bisa mendatangkan rizki dengan sendirinya, bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa andil dari sisi Allah Azza wa Jal, ini dikatakan sebagai kesyirikan yang sampai pada tingkatan syirik akbar. Wal'iyadzubillah. Nah, seorang percaya bahwasanya dengan air yang diberikan oleh seorang yang soleh dan yang semisalnya bisa menyembuhkan anaknya yang sakit. Seorang percaya ketika anaknya tersebut tertimpa musibah, kemudian didoai oleh seorang yang soleh atau yang semisalnya bisa sembuh dari penyakitnya. Ini berbahaya. Bisa seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Kita ingat Allah tabaraka wa ta'ala pernah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada umatnya tentang seperti apa hakikat diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul la amliku li nafsi darran wala naf'a. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya saya tidak bisa memiliki untuk diri saya sendiri adanya kepentingan di dalam memberikan manfaat, andil di dalam menolak kemadharatan. Rasul saja tidak bisa memberikan manfaat dengan sendirinya kepada dirinya, tidak bisa menolak bala dengan sendirinya pada dirinya, apalagi memberikan ini seluruhnya kepada seseorang selainnya. Naam. Sehingga disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, apabila seseorang mengingkari sholat, puasa dan zakat bisa dikatakan kafir walaupun mengamalkan syariat-syariat selainnya, maka apalagi kalau semisal yang dia ingkari adalah tauhid. Naam, walaupun dia melakukan perkara-perkara yang zahir dari syariat-syariat Islam yang lainnya. Naam. Subhanallah, ma a'jaba hadzal jahal. Maksudnya Allah, betapa mengherankan kejahilan yang seperti ini. Jahil tentang hakikat agama para rasul, jahil di dalam menimbang mana dosa yang paling besar di sisi Allah dan mana yang tidak. Nah, wa yuqalu aydan, dan kita katakan pula kepada orang tersebut, haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bantahan masih kepada syubhat yang sama, yaitu anggapan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan selama dia sholat, selama dia puasa, selama dia zakat, bukan sebagai seorang yang musyrik. Nah, bantahan yang tadi disebutkan ini bantahan yang pertama. Kemudian bantahan yang selanjutnya adalah kita katakan kepada orang ini, haula, mereka-mereka ini, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalu Bani Hanifah, mereka memerangi Banu Hanifah, para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah sendiri dari Banu Hanifah. Ia mengklaim dirinya sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, dan subhanallah didukung oleh kaumnya. Bila kita membaca sejarah dari kemunculan Musailamah ini, kita akan menjumpai keterangan mereka para ulama bahwasanya Banu Hanifah membela Musailamah disebabkan karena faktor ta'assub, kesukuan. Mereka memiliki pembelaan disebabkan karena Musailamah adalah suku mereka, sementara Muhammad bin Abdullah bukan dari kalangan Banu Hanifah. Nah, dalam keadaan mereka faham bahwasanya Musailamah ini adalah seorang pendusta. Ini kalau kita baca sejarah dari kemunculan Musailamah, banyak kita jumpai kedustaan-kedustaannya dan ditetapkan serta diakui oleh kaumnya. Naam, Allah tampakkan kedustaan Musailamah. Namun Banu Hanifah membela Musailamah disebabkan karena faktor kesukuannya. Disebutkan oleh mu'allif di sini, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi Banu Hanifah. Wa qad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banu Hanifah sendiri mereka sudah masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka mempersaksikan la ilaha illallah dan mempersaksikan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengakui ada nabi yang lain selain Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menetapkan Musailamah adalah nabi mereka bersama dengan Allah mengutus Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini Banu Hanifah. Mereka mengucapkan kalimat syahadat, masuk ke dalam Islam, bahkan belum menyebutkan wa yu'adzinuna wa yusallun, mereka mengumandangkan azan. Banu Hanifah salat. Mengumandangkan azan dan salat. Namun disebabkan karena mereka mengangkat dari kalangan mereka seorang nabi, seorang rasul selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya rasul adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi-nabi yang Allah utus kepada hamba-hambanya, menunjukkan tidak ada nabi dan rasul setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan mereka diperangi oleh para sahabat rasul ini sebagai dalil bahwasanya amalan sholat, amalan azan, amalan syahadat bahkan tidaklah bermanfaat apabila mereka melakukan salah satu dari perkara kekafiran yang mengeluarkan mereka dari al-Islam. Nah, fa in qala, apabila orang-orang musyrik ini, apabila orang musyrik ini membantah dan mengatakan innahum yaquluna inna Musailamah nabi, Banu Hanifah wajar diperangi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengatakan Musailamah adalah nabi mereka. Tujuannya adalah untuk membersihkan amalan mereka. Mereka tidak menetapkan adanya seseorang sebagai nabi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tujuannya adalah masih membela kesyirikan mereka. Mereka tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Banu Hanifah, mengangkat seseorang di antara mereka yaitu Musailamah sebagai nabinya. Nah, sehingga dengan dalih ini mereka membantah tuduhan ahli sunnah, ahli tauhid, yang dengan kisah ini mengkritiki syubhat yang tadi mereka sebutkan. Fakul, maka katakanlah hadza huwal matlub, jawaban inilah sebetulnya yang kita inginkan dari mereka untuk menjawabnya. Yang dengan jawaban ini tujuannya adalah untuk membantah syubhat yang ada pada diri mereka. Nah, ini yang sering disebutkan di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya pada setiap perkataan-perkataan ahli bid'ah, ahli batil, di dalamnya ada hujah untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Pada perkataan ahli bid'ah, ahli batil, ini padanya ada hujah yang bisa kita gunakan untuk membantah syubhat mereka. Sehingga di sini disebutkan orang-orang musyrik ini mengatakan bahwasanya mereka Banu Hanifah mengangkat seseorang yaitu Musailamah sebagai nabinya. Tujuannya adalah untuk membedakan antara mereka dengan Banu Hanifah. Nah, jawaban ini sebetulnya kata Ma'alif rahimahullah adalah jawaban yang kita inginkan agar mereka ucapkan. Kemudian lihat dengan jawaban ini Ma'alif rahimahullah membantah syubhat mereka tersebut. Idza kana, antum perhatikan, idza kana man rafa'a rajulan ila ratbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam kafara wa halla maluhu wa damuhu, apabila seseorang mengangkat seseorang yang lain sederajat dengan kedudukan nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seseorang mengangkat seseorang selainnya sederajat dengan nabi, artinya mengatakan orang ini adalah sebagai nabi yang harus diikuti, yang harus dibenarkan ucapannya, yang harus dijalankan syariat-syariatnya, berarti mengangkat manusia ke derajat nabi. Nah, seseorang yang mengangkat seseorang selainnya pada tingkatan nabi dikatakan sebagai seorang yang kafir, halal darahnya, halal pula hartanya, sebagaimana para sahabat Rasul memerangi Banu Hanifah, membunuh mereka dan menganggap harta-harta dari mereka sebagai harta ghanimah, halal bagi kaum muslimin untuk mengambilnya. Walam tanfa'hu asyhadatani wala shalah, dengan sebab dia mengangkat seseorang ke derajat nabi menyebabkan akhirnya tidak bermanfaat untuknya dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Tidak pula bermanfaat sholatnya. Ini perhatikan. Fakaifa biman rafa'a syamsan au yusufa au sahabiyan au nabiyan ila martabati jabbari samawati wal ardi. Bila hukum ini diperuntukkan oleh untuk seseorang yang mengangkat seorang makhluk ke derajat seorang nabi saja dikatakan kafir, halal darahnya, halal pula hartanya, tidak bermanfaat syahadatnya dan sholatnya, maka bagaimana kalau semisal seseorang mengangkat seseorang yang bernama Syamsan, atau mengangkat seorang yang bernama Yusuf, atau mengangkat seorang sahabat, atau mengangkat seorang nabi ke tingkatan Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Jabbar, Rabb yang memiliki langit dan bumi, sehingga tingkatannya melebihi tingkatan nabi, sederajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, punya andil di dalam memberikan rizki dan mengatur urusan hamba, menakdirkan kebaikan dan keburukan, bisa menolak bala, bisa memberikan manfaat, menyembuhkan penyakit, memberikan rizki. Berarti dia menjadikan makhluk sederajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka, orang-orang musyrikin. Mereka menjadikan seorang nabi sederajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka menjadikan seorang sahabat sederajat dengan Allah. Mereka menjadikan seorang yang saleh juga sederajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa banyak kita menyaksikan kuburan para nabi diagungkan, disembah, persis sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ke berhala-berhala mereka. Betapa banyak kuburan-kuburan yang dikatakan oleh mereka sebagai kuburan wali dari wali Allah, disembah, dikultuskan, diagungkan, diposisikan sama persis dengan apa yang diposisikan dengannya oleh orang-orang musyrikin. Naam. Subhanallah. Sehingga tentulah tingkatan kekafirannya jauh lebih besar dan jauh lebih jelas dibandingkan yang pertama. Subhanallah, maha suci Allah, ma'a'zama sya'nahu, betapa agung semua urusan-urusannya. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Namun keadaan mereka persis sama dengan apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Seperti itulah ketika Allah mengunci hati-hati mereka, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, sehingga akhirnya dengan disebabkan tertutupnya hati-hati mereka, mereka tidak bisa membedakan antara hak dengan batil. Bahkan lebih parahnya, mereka tidak bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan mereka. Ketika ahli sunnah, ahli tauhid mengingatkan bahwasanya pada keyakinan mereka ada kesyirikan, pada ibadah mereka ada kesyirikan, mereka tidak bisa memahaminya, bahkan membantahnya. Sehingga keadaan orang-orang ini sama persis dengan apa yang Allah sebutkan, mengkisahkan keadaan orang-orang musyrikin yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang Al-Qur'an, disebabkan karena Allah tutup hati-hati mereka, disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang jahil. Naam. Ini bantahan yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hadza jawabun tsalits. Ini adalah jawaban yang ketiga. Kalau jawaban yang pertama di dalam membantah syubhat mereka adalah tidak ada khilaf di antara para ulama, seseorang yang mengingkari kewajiban sholat dalam keadaan dia berpuasa, zakat dan yang selainnya kafir, atau dia mengingkari kewajiban haji dan melakukan yang lainnya dikatakan kafir. Ini jawaban yang pertama, tidak ada khilaf. Yang kedua, bila mana dalam perkara kewajiban-kewajiban ini saja dikatakan kafir, dalam keadaan tauhid itu dari sisi kewajibannya melebihi dari kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa dan yang semisalnya, maka tentu lebih layak untuk kita katakan seseorang yang mengingkari tauhid, dalam arti kata tidak bertauhid, maka dia dikatakan sebagai seorang yang kafir. Halal darahnya dan halal pula hartanya. Ini maksudnya, ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, kita ingatkan kepada mereka kisah dari Banu Hanifah tadi ini. Kisah dari Banu Hanifah yang mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka mengucapkan kalimat syahadat, dalam keadaan mereka salat, dalam keadaan mereka mengumandangkan azan. Salat mengumandangkan azan disebabkan karena mengangkat seseorang di antara mereka sederajat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan tentulah bila keadaan seorang yang mengangkat makhluk sederajat dengan Nabi dikatakan kafir, diperangi diperangi dan disyariatkan untuk kita memerangi mereka sebagaimana para sahabat memerangi Banu Hanifah tersebut, maka tentu seseorang yang mengangkat seorang makhluk sederajat dengan Allah ini lebih jelas dan lebih layak untuk dikatakan sebagai seorang yang kafir. Ini jawaban yang ketiga. Sehingga pada syubhat ini ada tiga jawaban. Antum catat, dan pada pembahasan setelahnya mungkin kita akan melakukan pertanyaan. Nah, ini jawaban yang ketiga kata Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah. Wa madmunuhu anna sahabata radhiyallahu anhum qatalu Musailamah wa ashabah. Yang intinya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Musailamah dan para pengikut-pengikutnya. Terjadinya peperangan antara sahabat Rasul dengan Musailamah dan para pengikut-pengikutnya adalah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ketika masa kekhilafan Abu Bakar Siddiq, beliau dengan para sahabatnya memerangi orang-orang yang murtad. Nah, sehingga salah seorang di antara salaf yang bernama Ali bin al-Madini rahimahullah, beliau mengatakan a'azzallahu al-Islam bi rajulaini. Allah tabaraka wa ta'ala telah memuliakan Islam dengan dua orang. Yang pertama adalah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yaumar riddah, pada hari-hari di mana banyak di antara mereka orang-orang menjadi murtad, diperangi oleh Abu Bakar sehingga banyak di antara mereka yang kembali masuk ke dalam Islam. Yang kedua adalah dengan Imam Ahmad rahimahullah pada hari mihnah, wa bi Ahmad ibn Hanbal yaumal mihnah, yaitu pada hari fitnah khalqil Quran. Naam. Kita bacakan penjelasan dari Syekh rahimahullah. Wastahallu dima'ahum wa amwalahum. Mereka halal darahnya dan hartanya. Ma'a annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dalam keadaan Banu Hanifah, mereka mempersaksikan kalimat syahadah la ilaha illallah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini perhatikan, di dalam sejarah Banu Hanifah demikian. Sehingga ketika diperangi oleh mereka para sahabat Rasul, mereka mengumandangkan azan sebagaimana kaum muslimin mengumandangkan azan. Ketika datang waktu sholat, mereka sholat sebagaimana kaum muslimin mengerjakan sholat. Namun solatnya mereka dan azannya mereka tidak menghalangi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Banu Hanifah, disebabkan karena mereka mengangkat Musailamah sebagai nabi selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yusalluna, mereka salat, wa hum innama rafa'u rajulan ila mardabatin nabi. Sebab dari diperanginya mereka adalah disebabkan karena mengangkat seseorang ke derajat sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan kita fahami bahwasanya Banu Hanifah murtad disebabkan karena dia menolak syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengerjakan salat, tidak kemudian mengakui Rasul sebagai nabi, tidak mengumandangkan azan, tidak mengucapkan syahadat, tidak. Tapi sebab murtadnya mereka adalah disebabkan karena mengakui Musailamah sebagai nabinya. Naam. Fakaifa biman rafa'a makhluqan ila martabati jabari samawati wal ard. Bila yang demikian saja diperangi oleh sahabat Rasul, dihalalkan darah mereka dan hartanya, maka bagaimana keadaan seorang yang mengangkat makhluk sederajat dengan Allah Rabb yang memiliki langit dan bumi ini? Tentu kita katakan dia lebih layak untuk kita perangi. Tentu kita katakan bahwasanya orang ini lebih nampak kekafirannya. Naam. Ini jawaban yang jelas, jawaban yang gamblang. Afala yakunu ahaqqu bil kufri mimman rafa'a makhluqan ila manzilati makhluqin akhar. Bukankah orang yang seperti ini lebih berhak untuk dikafirkan? Naam. Dibandingkan keadaan seorang yang mengangkat makhluk sederajat dengan makhluk yang lain. Bila mengangkat seorang ke derajat nabi saja kafir, apalagi bila yang diangkatnya adalah sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa hadza amrun wadhih, dan ini adalah perkara yang jelas, sehingga bisa terbantahkan syubhat mereka. Walakin kama qala Allah Ta'ala, akan tetapi sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kadzalika yadba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Sehingga walaupun orang musyrik ini ketika menyampaikan syubhat sudah kita dudukan, ketika salah sudah kita luruskan, ketika salah di dalam menebak kita ingatkan, tapi ternyata masih memiliki syubhat yang lain. Nah, mereka tidak henti-hentinya untuk menyerang ahli tauhid, menunjukkan bila mana mereka menyampaikan kepada ahli tauhid satu syubhat, kemudian dibantah syubhat ini dengan jawaban yang jelas dan gamblang, di belakang mereka masih banyak syubhat-syubhat yang lain. Nah, ini keadaannya sama dengan keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena Allah menutup hati-hati mereka. Wa yuqalu aidan, dan jawaban yang berikutnya berarti jawaban yang keempat. Kita katakan pula sehingga jawaban yang ketiga kisah dari Ibnu Hanifah. Nah, sekarang perhatikan jawaban yang keempat. Alladzina harraqahum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bin nari. Orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan api. Kulluhum yad'una al-islam. Mereka seluruhnya mengaku mereka sebagai seorang muslim. Wahum min ashabi Ali radhiyallahu ta'ala anhu, mereka adalah para pengikut Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Para pengikut Ali. Ta'allamul ilma min ashabah, mereka bahkan mempelajari ilmu di hadapan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika sahabat menyampaikan hadis, kemudian banyak di antara mereka yang duduk di hadapan sahabat, orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib hadir di majlis mereka, para sahabat yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat berjihad, Ali berjihad, mereka ikut bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Mereka muslim, salat sebagaimana salatnya kaum muslimin, puasa sebagaimana puasanya kaum muslimin. Nah, namun sebab musabab apa yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib membakar mereka? Disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, walakin i'taqadu fi Ali mithla al-i'tiqad fi Yusuf wa Syamsan wa amsalihima. Penyebab musabab mereka dibakar oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah disebabkan karena memiliki keyakinan persis sama dengan apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin pada seseorang yang bernama Yusuf dan Syamsan dan yang selain dan yang semisal dari keduanya. Yang ma'ruf di zaman mu'alif rahimahullah bahwasanya kedua orang ini disembah dan disekutukan oleh orang-orang yang hidup di zamannya. Nah, orang-orang yang hidup mengkultuskan dan menyembah kuburan Syamsan, demikian pula Yusuf. Sehingga mu'alif di sini rahimahullah menyamakan sebab Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang yang hidup di zamannya disebabkan karena memiliki keyakinan yang sama dengan apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Fakaifa ajma'a as-sahabah ala qatlihim wa kufrihim. Maka lihat bagaimana sepakatnya para sahabat Rasul untuk membunuh mereka dan mengkafirkan mereka. Yang menjadi khilaf di antara para sahabat adalah dari sisi cara membunuhnya. Naam, Ali bin Abi Thalib dengan ijtihadnya lebih memilih untuk membakar orang-orang tersebut dengan api. Disebabkan karena mereka memiliki keyakinan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan mereka. Ali bin Abi Thalib adalah Rabbnya mereka. Naam. Meyakini Ali sebagai Tuhannya. Wal'iyadzubillah. Mengangkat Ali sama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atadhunnuna anna sahabata yukafiruna al-muslimin. Apakah kalian menyangka dengan kejadian tersebut para sahabat Rasul mengkafirkan orang-orang yang masih muslim? Tentu jawabannya tidak. Mereka mengkafirkan seorang yang benar-benar kafir karena memposisikan Ali sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Am tadhunnuna anna al-i'tiqada fi tajin wa amsalihi la yadurru? Apakah kalian meyakini keyakinan kepada taj dan yang semisalnya ketika meyakini orang-orang tersebut sama dengan Allah? Naam. Memiliki kekhususan sama dengan Allah tabaraka wa taala. Apakah engkau meyakini keyakinan tersebut tidak memadaratkan pelakunya? Wal'i'tiqad fi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yukaffar, dan meyakini pada Ali bin Abi Thalib itu dikafirkan? Tentu jawabannya tidak demikian. Artinya kapan seseorang meyakini sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang yang dibakar oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka sama-sama dihukumi sebagai seorang yang kafir. Sama-sama dikatakan dengan keyakinan-keyakinan tersebut, dia sebagai seorang yang murtad, keluar dari Islam, halal darahnya, halal pula hartanya. Nah, sehingga dengan jawaban ini sebagai jawaban yang keempat dari syubhat mereka yang beranggapan bahwasanya selama seorang sholat, puasa, zakat dan berhaji dan yang semisalnya tidak dikatakan sebagai seorang yang musyrik walaupun dia melakukan perkara-perkara kesyirikan. Nah, kurang berapa menit ini? Sudah azan belum? Hah? Kurang 3 menit. Nah. Afan Ustaz, apakah keyakinan kepuhunan termasuk dari kesyirikan? Ini kepuhunan sama dengan kualat, ya kan? Ya. Kualat, pamale dan yang semisalnya ini termasuk dari syirik dan termasuk dari tatayur. Beranggapan kalau semisal seseorang disuguhkan makanan kemudian tidak disantap maka akan celaka, Ini termasuk dari tatayur. Nah, sama persis dengan keyakinan orang-orang musyrikin yang meyakini ketika ada burung ini maka berarti timbul kesialan. Ketika di jalan menemui adanya hantu berarti ada kesialan. Ini tatayur, dan tatayur Rasulullah SAW menyebutkan termasuk dari kesyirikan. Ini kepuhunan sama. Karena kepuhunan dalam satu daerah ke daerah yang lain itu berbeda-beda sebagainya, tapi maknanya sama. Nah, yaitu seseorang meyakini dengan tanda-tanda ataukah dengan sesuatu bila dilanggar maka akan mendatangkan bahaya. Ini termasuk dari tatayur. Dan yang demikian termasuk dari syirik. Hadis yang menjelaskan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut Nabi di Madinah ketika berhijrah dengan mengumandangkan shalawat Tala'al Badru alaina dan semisalnya, ini setuana hadis yang tidak sahih. Nah, hadis yang tidak sahih, tidak sabit kesahihannya dari sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, apalagi sampai disebutkan mereka menyambutnya dengan menabuh rebana dan yang semisalnya. Nah, sehingga ini tidak bisa dijadikan sandaran dibolehkannya musik. Karena hadis-hadis, demikian pula ayat dan penjelasan para ahli tafsir terkait haramnya musik demikian banyak dan demikian jelas. Nah, butuh kajian secara khusus menyebutkan hukum musik ini, berikut bantahan secara gamblang dari syubhat-syubhatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pembahasan malam hari ini. Wa la'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.